Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan dulu muzakarah kita sebelum lanjut. Sudah kita ulangi usul, kemudian furu', sekarang hawashi. Hawashi adalah, kata beliau, man tafarra'u min usulil mayyit kal ikhwati wal a'mam. Orang-orang yang tercabang dari usul mayyit kal ikhwah wal a'mam, seperti saudara dan paman. Di takrib juga bisa dikatakan hawasi adalah orang-orang yang memanggil ayah ibu kita, kakek nenek kita, ya, dengan panggilan ab wal um. Ya, adik kakak kita memanggil ayah kita abu umma, kamar kita hawasi. Paman-paman kita memanggil kakek nenek kita al-ab wal-um, maka mereka adalah hawashi. Nah, demikian juga anak-anak mereka, anak-anak ikhwah, anak-anak amam, itu hawashi. Wa kulluhum warithuna bil fard aw ta'sib. Semua mereka bisa menjadi pewaris dengan fard, ukuran tertentu, atau ta'sib dengan tidak ada ukuran tertentu, siwa sinfain, kecuali dua kelompok. Kullu dzakarin adla bi unsa. Semua laki-laki yang punya hubungan kedekatan kebersamaan melalui perempuan, tentunya dikecualikan dari bab ini ikhwah mil um. Kalau ikhwah mil um termasuk ashab al-furud. Tapi yang dibilang sudah adalah seperti ibnu ukhti wa ibnul akhi min al-um wal am li um wal hal. Zaid meninggal dunia. Ya, dia meninggalkan beberapa saudara. Dia meninggalkan beberapa paman. Misalnya, Tufi Yazid meninggal dunia dalam keadaan apa namanya, punya saudara Imran. Juga punya paman, karena ayahnya punya adik Umair. Imran akh Zaid. Iya, Umair faman Zaid amnya, itu termasuk hawashi. Juga dia punya saudari Fatimah. Fatimah juga hawashi. Tapi kalau Fatimah punya anak, ya, namanya Amir. Amir anaknya Fatimah, itu bukan termasuk hawashi. Bukan termasuk hawashi yang disini katakan mendapat farad dan taksib. Kenapa? Karena hubungan Amir dengan Zaid si Majid itu melalui wanita, yaitu ibunya Fatimah. Kullu dzakarin adla bi unsa, semua laki-laki yang hubungannya kepada si Majid melalui perempuan itu bukan termasuk Hawasyi di sini yang punya farad dan taksib, seperti Ibnu Al-Ukht. Zaid meninggal, punya saudari Fatimah. Fatimah punya anak Amir. Amir ini bukan Hawasyi. Iya. Demikian juga kadawi Ibnul Akh minal Um. Iya. Misalnya si Zaid tadi, Zaid ibunya pernah menikah dua kali. Ibunya pernah menikah dua kali dari suami yang pertama, punya anak laki-laki namanya Muhammad. Ya, Muhammad punya anak namanya Ahmad. Ahmad ini berarti anak dari saudara seibu Zaid. Ketika Zaid meninggal, yang hidup di antaranya adalah Ahmad, anaknya Muhammad. Muhammad itu adalah saudara seibunya Zaid. Ya, itu kita katakan bukan Hawasyi. Kenapa? Karena yang menghubungkannya itu adalah ibu. Ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, berarti adla bi'unsa, dekatnya dengan si mayit melalui perempuan. Ya, kecuali ikhwah minal um. Kalau ikhwah minal um jelas itu ashabul furud, yang nanti insya Allah kita bacakan, bareng-bareng kita baca dari surat An-Nisa. Kalau kesempatan nanti kita baca insya Allah beberapa ayat tersebut. Ini termasuk ashabul furud yang bisa dapat, ya, bahkan sepertiga dibagi bersama. Qala, yang kedua adalah jami'ul inas, semua perempuan. Siwal akhwat, iya, semua Hawasyi yang memanggil ibu kita, bapak kita, ab, um, memanggil kakek kita, nek kita, ab, um, itu bukan Hawasyi. Kecuali tentunya saudari-saudari. Kalau saudari kita sih jelas ashabul furud nanti. Itu juga ada tafsir. Sebagai contoh beliau, mislu bintul akh. Ya. Putri dari saudara kita. Ya. Kalau laki-lakinya, tadi Zaid meninggal dunia, punya anak namanya Imran. Iya. Dan dia punya saudara misalnya namanya Mus'ab. Mus'ab punya putri. Putrinya Mus'ab itu bukan Hawasyi bintul akh. Bukan Hawasyi. Tapi nanti semuanya masuk ke tabil arham. Juga ammah, bibi dari ibu. Bintul am dan seterusnya. Ini kesimpulannya nanti kalau ditanyakan bisa. Jadi Hawasyi adalah orang-orang yang memanggil ayah kita, ibu kita dengan panggilan ab, om, kakek kita, anak kita, kita dapat dia panggil juga ab, om. Ya, semuanya bisa menjadi pewaris farad taksib hukum asalnya, tapi kecuali ini dua kelompok tadi, yaitu termasuk dzabil arham. Nah, Abdul Aziz, Zaid tufiya. Zaid meninggal dunia. Ya, kalau dia punya buyut masih hidup, ya, kakek ayah dia. Zaid punya ayah, ya, ayahnya punya ayah, ayah dia masih hidup, ya, masih bisa ada garis dapat waris. Ya, kenapa? Usul. Masuf, Zaid punya nenek dari ayah. Buyut wanita. Ya. Zaid punya ayah, ayahnya punya ayah. Ibunya si ayah tersebut masih hidup. Berarti Ummu Abil Ab. Dia termasuk usul waris. Masuk. Nah, Zaid punya ibu. Ibunya itu nenek masih hidup. Ibunya punya ibu, ibunya juga masih ibunya punya ibu lagi. Jadi ummul um. Masuk ke usul siapa? Masuk. Nah, itu contohnya. Nanti setelah ini kita ulangi lagi insyaallah. Kita lanjutkan saja. Kata beliau rahimahullahu taala, yang ketiga adalah di antara syarat waris setelah dipastikan meninggalnya muwarif, dipastikan yang akan dapat warisan juga dalam keadaan hidup, maka dua syarat terpenuhi. Yang ketiga adalah al-ilmu bil jihati al-mujibah lil irfi. Ya, mengilmui, mengetahui jihah, arah dari sebab yang menyebabkan dia dapat warisan. Nah, ini yang barusan tadi kita baca. Apakah karena sebab nikah atau nasab atau wara? Min jauzatin, apakah jauziyah, apakah dia dapat warisan itu karena sebab pernikahan? Aw qarabatu, karena kekerabatan nasab? Aw wara, atau wara? Bi an a'lama an hadha yarithu hadha al-mayyit likaunihi zawzahu aw nahwa. Itu kita harus tahu orang ini menjadi pewaris mayit itu karena dia sebagai suaminya atau semisalnya. Ini ilmu. Kenapa dibahas dia tadi? Kemarin kita baca asbab irif. Karena di antara syarat ya adanya pembagian warisan, dapat waris adalah selain yang memberikan waris yang meninggal dunia dipastikan meninggal, yang dapat waris juga dipastikan masih hidup atau hidup. Yang ketiga harus diilmui. Apa sebabnya dia ya dapat waris? Apakah karena sebab pernikahan atau kerabatan atau wala? Nah, setelah ada sebabnya, ada sebab dapat waris karena sebab nikah, nasab, wala, syarat-syarat terpenuhi. Dipastikan meninggalnya yang meninggalkan warisan, dipastikan masih hidupnya yang akan dapat warisan, diketahui arah mana dia dapat waris, apakah dari sebab pernikahan, kerabat atau wara. Sebab dan syarat ini terpenuhi, belum tentu dapat waris. Kenapa? Karena di sana ada mawani', penghalang-penghalang dapat waris. Ya, yang sudah kita bahas itu hanyalah hukum asal. Hukum asal garis bisa dapat waris. Tapi kalaupun sudah terpenuhi sebabnya, ya, terpenuhi syaratnya, belum tentu dapat. Karena harus dipastikan tidak ada mawani' menghalang. Kata Syekh Muhammad Al-Thaymin rahimahullah ta'ala, mawani' wal-irf, penghalang-penghalang dapat waris. Mawani al-irf salah satu. Penghalang dapat waris ada tiga. Ikhtilafud din, yang pertama karena beda agama. Warriq, yang kedua karena perbudakan. Walqatal, yang ketiga karena pembunuhan. Pamata wujida wahidun minha fi sahsin sara kal ma'dum fala yarithu wala yu'athiru ala ghairihi min al-warathah. Kapan saja ada satu di antara tiga mawani' tadi pada seseorang, sara kal ma'dum. Iya. Contohnya tadi, Zaid meninggal dunia dalam keadaan ada yang hidup di antara adalah akhu abi, ya, bapaknya punya saudara laki-laki, nah, namanya Fulan. Tapi sebulan ini kafir. Bagaimana? Ki. Dia apa statusnya kalau dari nasab? Dari nasab apa statusnya? Dari sisi nasab apa? Paman. Am. Hukum asalnya dia awalnya termasuk tahawasi yang bisa dapat waris. Tapi karena dia kafir, seperti kal ma'dum, seperti enggak ada, sudah. Fala yarithu, tidak bisa mewarisi. Wala yu'athir ala ghairihi min al-warath, dan tidak berpengaruh kepada yang lain, tidak berpengaruh kepada yang lain, tidak bisa mengurangi waris yang lain. Nah, qala al-awwal fa amma ikhtilafud din fa ma'na. Adapun beda agama di sini maksudnya kata beliau adalah an yakuna ahaduhuma ala millatin wa tsani ala millatin ukhra. Yang satu di atas satu agama, yang satu yang di atas agama yang lainnya. Wa huwa mani'un min al-janibain. Iya. Maka ini menjadi penghalang dari dua sisi. Tadi Zaid tidak bisa mewarisi pamannya yang kafir, paman juga tidak bisa mewarisi Zaid yang muslim. Dua-dua tidak bisa saling mewarisi. Kalau kafiru la yirisul muslim, wal muslimu la yirisul kafir. Wa Yahudi juga la yirisul Nasrani, wa Nasrani la yirisul Yahudi. Wahai kata, kena beda. Ini yang pertama. Yang kedua adalah riq, perbudakan. Wa marriqu fahuwa wasfun yakunu bihi syakhsu mamlukan. Ya, sifat yang dengan seorang menjadi milik orang lain. Wa huwa mani'un min al-janibain. Dia pun apa namanya, menghalangi dari dua sisi. Fala yarisu raqiqu wa diwarath. Ya, dua orang, dua-duanya hamba sahaya. Ya, tapi istrinya kemudian dibebaskan. Ya, si bebaskan. Misalnya Zaid dengan Zainab. Dua-duanya raqiqan, dua budak. Tapi Zainab ini dibebaskan tuannya. Dan sudah kita tahu dari kisah Barirah radhiyallahu anha, kalau seorang wanita yang dibebaskan boleh milih, boleh mau tetap jadi istri budak atau mau pasah. Seperti Barirah radhiyallahu anha tetap beliau ingin pisah dari suaminya. Iya, Zainab pun sama. Zainab lebih milih untuk lepas dari suaminya. Maka Zainab kemudian ya menikah dengan seorang yang merdeka. Zainab menikah dengan seorang merdeka, dengan Muhammad. Iya, pernikahan Zainab dengan Muhammad melahirkan seorang putra. Ya, dipaham ya? Oke. Ya, Zainab dengan Muhammad, Zainab yang tadinya suami istri. Zaid hamba sahaya, Zainab hamba sahaya. Tapi Zainab dibebaskan tuannya. Dan dia milih pisah dari suami yang budak. Pisah, kemudian dia menikah dengan Muhammad. Pernikahan Zainab dengan Muhammad yang melahirkan anak. Ya, Ahmad. Berarti bagaimana ini? Ahmad berarti merdeka, ya kan? Ayah saya ulangi, mungkin bukan seperti itu. Zainab dengan siapa? Zainab dengan Zaid. Zaid merdeka, hamba sahaya, kemudian Zainab hamba sahaya. Keduanya punya anak. Kedua punya anak, namanya Ahmad. Si tuan itu karena melihat baiknya Ahmad, ya akhirnya sayang kepada Ahmad. Dia pun kemudian si tuan membebaskan Ahmad. Dibebaskan Ahmad karena sayangnya si tuan kepada Ahmad. Ya, jadi hur. Jadi hur. Tinggal bersama tuannya, disayang tuannya, sudah seperti anak tuannya. Punya harta banyak dari tuannya. Nanti dibebaskan. Kemudian si Ahmad ini yang sudah merdeka diajak tuannya pergi meninggal dunia. Dalam keadaan Ahmad hartanya banyak. Iya, Ahmad punya harta banyak. Namun ketika dia meninggal harta banyak, iya, si ayah ibunya masih dalam keadaan hamba sahaya. Iya, walaupun anak dan hubungan ayah ibu sangat dekat, iya, tetap tidak dapat waris. Kenapa? Karena ibunya dalam keadaan masih rakikan. Ya, saya ulangi, Zainab dengan Zaid, dua-duanya hamba sahaya. Punya anak. Dia dinikahkan, nikah, kemudian punya anak, Ahmad. Ahmad ternyata disayang matuan keduanya. Dibebaskan. Hur. Iya. Kemudian Ahmad meninggal dunia. Punya harta banyak. Ini tidak bisa dapat warisan karena keduanya masih dalam keadaan rakyat. Kemudian ketiga adalah qatl. Nanti kita baca insyaallah dan yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah dalam Syarh Mumti yang nanti agak beda dengan di sini. Kalau di Syarh Mumti beliau menyebutkan yang rajih adalah hanya qatl amad. Iya. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wassalamualaikum.